Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita tafsir Al-Quran, masih pada pembahasan surat At-Taghabun. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum Id, kita telah membahas ayat yang ke-8, ke-9 yang membahas tentang hari dikumpulkannya manusia yang disebut dengan At-Taghabun, dahsyatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kunci keselamatan di hari akhir, yaitu dengan iman dan dengan amal saleh. Di mana barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Adapun bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya adalah neraka, yang itu merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-11, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah apapun yang menimpa manusia, baik ujian perekonomian, harta, sakit, atau keluarga, atau ujian yang bersifat nasional seperti gempa, tanah longsor, banjir, meletusnya gunung, kebakaran, dan sebagainya. Termasuk musibah juga kemacetan. Ini baru aja macet ini. Musibah. Semua itu adalah tidak terjadi illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi satu musibah tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau ada suatu peristiwa terjadi tanpa perintah, kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha lemah, dan itu tidak mungkin. Jadi suatu musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya adalah dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Ya, karena iradah itu ada dua macam. Keinginan yang bersifat kauni, yang ini bisa dicintai oleh Allah dan bisa tidak dicintai oleh Allah SWT. Ya, adanya kekufuran itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya kesyirikan, kemaksiatan, semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah tidak mencintainya. Ada kalanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya syar'iyah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Ya, mencintainya seperti iman, tauhid, dan sebagainya. Ya, nah, dan ini perlu kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya pasti ada hikmahnya, walaupun bagi makhluk kadang-kadang enggak mengenakan. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Allah bagi kalian itu dibenci. Kalian membenci sesuatu tersebut, tapi di sisi Allah itu adalah baik. Wa huwa khairul lakum. Musibah misalnya, mungkin kita membencinya. Enggak enak. Ada gempa mungkin enggak enak. Ya, ada sakit itu enggak enak, kecelakaan enggak enak. Wa huwa khairul lakum. Tetapi kita harus optimis. Di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang tersimpan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, adanya musibah-musibah itu banyak hikmahnya. Di antaranya agar kita introspeksi diri, agar kita mengevaluasi, mengoreksi apa yang salah pada kita, dosa apa yang telah kita lakukan, sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak di daratan kerusakan di daratan dan di lautan. Ini musibah. Kerusakan-kerusakan, bencana-bencana, petaka-petaka di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah menimpakan bencana tersebut kepada kalian karena sebagian dosa-dosa kalian, enggak semua dosa kita ya. Kalau setiap dosa Allah ada, hancur kita. Ini sebagian saja. Allah berikan peringatan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi adanya bencana itu mungkin kita enggak suka, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Ada hikmah di balik itu. Ada kebaikan yang Allah inginkan, yaitu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi kita semuanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita meyakini adanya musibah itu adalah kepastian bagi kita. Masalul mu'min masaluz zara. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon. La tazalu riyahu tufiyu. Pohon itu selalu diombang-ambing oleh angin. Wala yazalul bala'u yusibul mukmin. Demikian juga seorang mukmin, dia selalu terombang-ambing oleh musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tegar sebagaimana tegarnya pohon menghadapi angin. Ya. Maka seorang mukmin harus meyakini bahwa semua musibah itu membawa kebaikan bagi kita. Membawa kebaikan bagi kita. Banyak faedah-faedah di balik musibah tersebut. Ya, hikmah-hikmah, di antaranya kita introspeksi diri, mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Nabi, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala uznin hatta syaukati yushafuha illa kaffarallahu biha khotaya." Tidaklah menimpa seorang muslim ya musibah, kegalauan, kesedihan, bahkan duri yang mengena dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Jadi musibah itu adalah pelebur dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita, menambah pahala kita. Inna idhamal jazaa ma idhamil balaa. Sesungguhnya ya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah SWT memberikan musibah kepada kita, yang pertama yang harus kita yakini, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita meyakini hal ini, hati ini akan tenang. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, itu pun baik baginya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman atau iman yang lemah. Ketika Allah uji kepadanya, dia menggerutu, dia stres, dia kadang bahkan yang sering bunuh diri. Itu orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Oleh karenanya, bunuh diri itu paling banyak terjadi di negara-negara kafir. Ya, di negara-negara kafir. Adapun orang-orang yang beriman, jarang ada bunuh diri. Karena mereka sadar bahwa semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kuat, tegar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah ketika musibah, maksudnya menyadari bahwa musibah yang menimpa dirinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengimani hal itu, mengimani kepada takdir, ya, maka dia akan mantap. Ya, dia akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang, tidak galau, tidak stres, apalagi bunuh diri. Itu bukan kamu seorang mukmin. Ya, seorang mukmin kuat karena dia sadar semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkanku ucapan salah seorang sahabiyah, wanita sahabat Khawlah, seorang wanita yang sangat sabar. Ya, dulu sewaktu dia belum beriman, belum masuk Islam, ketika ditinggal oleh saudaranya meninggal dunia, dia menggerutu, membuat syair-syair menggerutu. Walaula kasratul bakina ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Andai bukan banyaknya orang yang menangis, kalau enggak ada temannya saya ini, mungkin saya sudah bunuh diri kan. Tapi karena banyak orang juga yang ditinggal oleh saudara-saudaranya, sehingga paling tidak itu bisa meringankan bebanku. Jadi nyaris mau bunuh diri itu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Khawlah pada perang Qadisiyah dia memiliki anak 3, laki-laki semuanya. Dia suruh anaknya itu ya untuk berangkat jihad. Bahkan memberikan ultimatum harus di saf paling depan. Enggak boleh kabur. Ya, enggak boleh kabur. Setelah perang usai, ternyata sampai kabar kepada beliau, anaknya 3-3-nya gugur meninggal dunia. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah alladzi ja'alahum syuhada. Segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka syahid di jalan Allah SWT. Dan saya berdoa kepada Allah agar saya dikumpulkan bersama mereka di surganya. Wallahu akbar. Itu iman. Ya, itulah iman. Dulu sebelum masuk Islam mau bunuh diri ketika ditinggal oleh saudaranya. Sekarang setelah masuk Islam bahkan ridho memuji Allah Subhanahu wa taala ketika 3 anaknya meninggal dunia. Itulah keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita tentang seorang yang ditinggal mati oleh anaknya, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, sabar, ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan mengatakan kepada malaikatnya, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Bangunkan untuknya apa? Rumah di surga. Nah, jadi salah satu sebab seorang itu mendapatkan hidayah, kemantapan, ya, adalah tatkala dia beriman kepada Allah SWT, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah sangat penting sekali. Kita sangat membutuhkan kepada hidayah. Dan untuk meraihnya ada beberapa sebab. Yang pertama adalah dengan iman dan Islam. Kita kuatkan keislaman kita, kita kuatkan iman kita. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Semakin mantap Islamnya, imannya, maka akan semakin mudah dia meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, diantara kiat agar kita mendapatkan hidayah adalah dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin hidayah, ikutilah Nabi Muhammad, teladanilah Nabi Muhammad, ya, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kiat mendapatkan hidayah adalah dengan doa kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum, kata Allah dalam hadis qudsi, mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya saya akan memberikan hidayah kepada kalian. Makanya kita diajarkan setiap sholat untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Hidayah. Hidayah itu artinya al-ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Itu hidayah. Hidayah bukan cuma sekedar oh kita masuk Islam, ya, bukan sekedar itu. Kalau cuma sekedar itu, nanti kita sudah Islam, ihdinas siratal mustaqim. Tapi Allah meminta kita untuk selalu berdoa kepada itu, supaya ditambahkan ilmu kita, ditambahkan amal soleh kita. Itu makna hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maha mengetahui segala sesuatu. Bikulli syai'. Dalam bahasa Arab, kullu itu min aqwa al-fadil umum, termasuk lafaz umum yang paling kuat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, apa yang kita rahasiakan dalam hati kita pun Allah tahu. Yauma tublas sarair, pada hari itu Allah akan bongkar rahasia-rahasia yang ada di dalam hati manusia. Ya, dan mengetahui seperti ini, ya, memahami nama dan sifat-sifat Allah seperti ini sangat penting supaya mempertebal keimanan kita. Kalau kita sadar Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, maka kita akan berhati-hati dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, tingkah kita. Sekalipun seluruh manusia tidak ada yang mengetahui, enggak ada yang melihat, kita sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Andai setiap muslim dan muslimat menghadirkan hal ini di dalam hatinya, maka akan sedikit sekali dosa dan kemaksiatan yang akan dia lakukan. Tapi tatkala ini enggak kita hadirkan, ya, pengawasan Allah ini enggak kita hadirkan, maka yang terjadi adalah banyaknya kemaksiatan. Kalau kita cuma takut pengawasan manusia terbatas. Orang korupsi, kenapa? Karena dia sadar pengawasan KPK terbatas. Tapi kalau dia sadar bahwasanya pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, sekalipun atasan tidak melihatnya, sekalipun KPK enggak melihatnya, ya, enggak mengetahuinya, dia sadar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, sehingga 1.000 rupiah pun enggak akan diambil. Makanya dahulu gubernurnya Umar bin Khattab, ya, Iyad bin Ghanam, pernah mengatakan, saya disetrika punggung saya lebih baik daripada saya mengambil uang negara walaupun cuma 1 dirham. Untuk dirham itu dikit, nggak nyampe 10.000. Ya, maksudnya bagaimana? Sekecil apapun uang negara dia nggak akan ngambil. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah haram dan Allah bakal mengetahuinya, mengawasinya. Dan ini ma'asyiral muslimin penting untuk kita hadirkan. Ya, kita belajar agar kita ngaji seperti ini, tujuannya adalah agar semakin kuat iman kita kepada Allah, agar semakin lunak hati kita, ya, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di zaman kita sekarang ini, di zaman bagaimana godaan-godaan untuk melakukan maksiat dan dosa begitu besar, begitu dahsyat. Ya, tantangan kita pada zaman kita sekarang ini gak seperti zaman dulu. Zaman sekarang ini setan godaan untuk menggelincirkan manusia ke dalam dosa semakin dahsyat. Kalau kita gak membekali diri kita dengan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita akan gampang terjerumus, terjebur di dalam dosa dan maksiat. Dan ini pula yang perlu kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jangan tanamkan kepada anak takut kepada kita. Jangan tanamkan anak takut sama, ya, gurunya. Tapi tanamkan kepada mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun, kapanpun mereka akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ajari cuma takut sama kita, ya, tatkala kita enggak ada, mereka akan bebas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul. Ar-Rasul, al di situ maksudnya adalah lil ahdid dihni, maksudnya Nabi Muhammad, Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini lafaz ati'u diulang. Jadi Allah enggak mengatakan wa ati'u Allah wa rasulahu. Enggak. Tapi diulang, wa ati'unya diulang. Wa ati'u Allah. Diulang lagi wa ati'ur rasul. Kenapa? Karena ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Berbeda ketaatan kita kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua, itu enggak mutlak. Makanya dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pimpinan kalian. Tapi enggak pakai wa ati'u ulil amri, taatilah pimpinan, enggak pakai. Kenapa? Karena ketaatan kepada pimpinan, ketaatan kita kepada orang tua kita dan sebagainya, ini tidak secara mutlak, tidak secara umum. Ada catatannya, yaitu selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau perintah Rasulullah, gak mungkin bertentangan dengan perintah Allah. Maka wajib kalau Rasulullah memerintahkan kepada kita, kita jalankan. Karena Rasulullah gak mungkin memerintahkan kita suatu perintah yang bertentangan dengan Allah, itu gak mungkin. Makanya, ya, ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita taat kepada hadis, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun gak ada di dalam Quran. Walaupun gak ada di dalam Quran. Ada sebagian kelompok itu mengatakan, ya, cukup bagi kita Al-Quran saja, gak perlu apa? Hadis. Ini gak benar. Paham ini paham yang sesat. Paham ingkar sunnah. Mengingkari hadis Nabi SAW, mencukupkan dengan Quran saja. Ini adalah paham yang tidak benar. Bahkan Al-Quran sendiri menganjurkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Dalam surat Al-Hasr Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diperintahkan Rasulullah, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, cukup mentaati kepada Quran saja, berarti enggak melaksanakan ayat ini, enggak melaksanakan Al-Quran. Lagian, kalau kita cuma Al-Quran saja, enggak pakai hadis, itu mustahil. Coba orang kalau menjalankan Quran saja, enggak pakai hadis, bagaimana sholatnya? Wong, perincian sholat itu ada dalam hadis. Jadi ini paham yang sesat, ya, paham yang berbahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, yakni enggak mau taat kepada Allah, enggak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah bahwasanya kewajiban bagi Rasul kami hanyalah menyampaikan. Rasulullah SAW enggak punya kuasa untuk memberikan hidayah taufik. Rasulullah SAW kewajibannya hanya menyampaikan. Kalau kalian enggak mengikuti, enggak membahayakan Nabi Muhammad SAW. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga kecuali orang yang ogah masuk surga, enggak mau masuk surga. Para sahabat kaget. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang ogah masuk surga? Masa ada orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani da'alal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak taat kepadaku, berarti dia ogah masuk surga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia enggak rugi kalau kita enggak percaya kepada Nabi. Rasulullah enggak rugi. Yang rugi adalah kita. Karena kita tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya, yang merupakan penentu nasib kita nanti. Apakah di surga ataukah di neraka? Tergantung bagaimana kita mewujudkan konsekuensi dari tauhid ini. Kalimat tauhid la ilaha illallah, kunci selamat kita dari neraka, kunci agar kita masuk surga kalau kita mengamalkan konsekuensi tauhid. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci selamat besok di akhirat? Maka Nabi SAW mengatakan, man qabila minni al kalimata allati alqaituha ala ammi fa'aba, ya, fahuwa lahu najah. Barang siapa yang menerima, ya, kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi sayang dia tidak menerimanya, maka dia, ya, akan menjadi kunci selamat baginya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah saja. Wa 'alallah ini pembatasan, hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman itu apa? Bertawakal. Dalam ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa semua musibah itu datangnya hanya dari Allah saja. Tidak mungkin terjadi musibah tanpa ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban bagi kita untuk, ya, sabar dan pasrah terhadap musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa pengawasan Allah, ilmu Allah, penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ancaman bagi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan, ya, enggak mesti memberikan hidayah taufik. Makanya paman Nabi sendiri enggak bisa diislamkan oleh Nabi SAW. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah saja. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.